pertama ku berjumpa denganmu, telah bulat rasa di hatiku. Pertama ku melihat wajahmu, tak lepas dari ingatanku, tergores dalam bidadaku. Pertama ku berjumpa denganmu, seakan berdebarlah hatiku. Pandangan pertama yang ku terima, terasa sejuk dalam dada, pancaran dari rasa cinta. Setelah pertemuan pertama, andaikan engkau sekuntum bunga, takkan ku biarkan kumbang yang menggoda. Oh, engkau kan ku jaga. Andai kita burung merpati selalu bersama, berdua melayang, oh, ke sana kemari. Menawan manis senyummu, ku harap hatimu secantik wajahmu, oh, semanis senyummu. Pertama ku berjumpa denganmu, akan berdebarlah hatiku. Pandangan pertama yang kuterima, terasa sejuk dalam dada, pancaran dari rasa cinta. Setelah pertemuan pertama, andaikan engkau sekuntum bunga, takkan ku biarkan kumbang yang menggoda. Oh, engkau kan ku jaga. Andai kita burung merpati selalu bersama, berdua melayang, oh, di sana kemari. Cantik menawan manis senyummu, ku harap hatimu secantik wajahmu, oh, semanis senyummu. Pertama ku berjumpa, pandangan pertama yang kuterima, terasa sejuk dalam dada, pancaran dari rasa cinta. Setelah pertemuan pertama.